Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan pelajaran kita, kitab tauhid. Masih pada bab maja'a fi sihir. Dalil-dalil yang menyebutkan tentang as-sihir. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca ayat atau penggalan ayat lebih tepatnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq." Dan mereka sudah mengetahui, yaitu orang-orang Yahudi, ahlul kitab yang mempelajari ilmu sihir tersebut, laman ishtarahu, bahwasannya siapa yang mempelajarinya, ishtara yaitu mempelajarinya di sini, ay ta'allamahu, ma lahu fil akhirati min khalaqa, maka dia sama sekali tidak mendapatkan khalaq, ay nasib, bagian yaitu bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita sebutkan bahwasannya ayat ini secara utuh, yaitu ayat ke-102 dari surat Al-Baqarah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaba'u ma tadlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra." وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Syahidnya yang ingin kita sebutkan di dalam ayat ini, kenapa kita baca secara utuh? Karena di dalam ayat ini kita akan dapatkan beberapa tempat dari ayat ini yang menunjukkan kufurnya seorang yang mempelajari ilmu sihir. Ya. Yang pertama, Wattaba'u matalu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan pada kerajaan atau pada masa kerajaannya Sulaiman, yaitu dari ilmu-ilmu sihir. Wa ma kafara Sulaiman, dan tidaklah Sulaiman itu kufur. Kenapa? Karena mereka menuduh bahwasanya yang mengajarkan ilmu sihir itu adalah Sulaiman. Nabiullah Sulaiman, di antara mukjizat beliau, beliau bisa menguasai dengan izin Allah Subhanahu wa taala para jin, menguasai angin, hewan dan lain sebagainya. Nah, mereka orang-orang ahlul kitab, mereka ya dibisiki oleh setan bahwasanya kemampuan Sulaiman tersebut didapat melalui ilmu sihir. Maka Allah Subhanahu wa taala membebaskan Sulaiman dari tuduhan tersebut. Wa ma kafara Sulaiman, tidaklah Sulaiman itu kufur. Nah, ini menunjukkan bahwasannya mempelajari dan mengamalkan ilmu sihir adalah kekufuran. Satu tempat di sini, ya, tempat yang pertama. Walakinna syayatina kafaru, akan tetapi syayatin itu, mereka syaitan-syaitan yang kufur. Tempat yang kedua. Dikarenakan apa? Yu'allimuna nasa sihra. Ya, dari sisi mereka, banyak sisi yang lain, tapi dari sisi ini, mereka mengajarkan manusia ilmu sihir. Wama unzila alal malakaini, wama unzila alal malakaini bibabila Harut wa Marut. Sebagaimana kita sebutkan salah satu tafsir dari ayat ini, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua malaikat ini di Babil, Harut dan Marut, adalah sebagai fitnah bagi manusia, sebagai fitnah bagi manusia. Ya, salah satu dari tafsir ayat ini. Ya. Asalnya bagaimana? Asalnya mempelajari ilmu sihir haram hukumnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala jadikan ini khusus bagi mereka. Mereka mengajarkan kepada manusia ilmu sihir sebagai fitnah. Dan mereka tidak mengajarkan ilmu sihir kecuali setelah mengatakan dan memperingatkan siapa yang ingin mempelajarinya sebagaimana disebutkan dalam ayat. Ya. Sujud kepada manusia tidak boleh. Asalnya tidak boleh. Tetapi dalam keadaan khusus Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk sujud. Yaitu para malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Nabiullah Adam. Ya, bukan sujud ibadah tapi penghormatan. Maka ini menjadi kekhususan. Ya, dan itu hanya khusus saja, tidak bisa juga jadikan kias. Berarti boleh sujud kepada orang lain dan sebagai bentuk penghormatan saja, tidak? Ya, tidak juga. Ya, tapi itu karena perintah Allah. Membunuh tidak boleh. Tapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya Ismail. Ya. Maka itu menjadi khusus ujian bagi Ibrahim, apakah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Nah, demikian juga mempelajari ilmu sihir itu tidak boleh. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua orang malaikatnya, Harut wa Marut, sebagai fitnah bagi manusia. Dan mereka mengingatkan terlebih dahulu. Ya, ini di antara tafsir dari ayat ini. Di situ ada beberapa sisi penafsiran dari ahli tafsir yang lain, tapi ini diantaranya Allah Ta'ala alam. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yakula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah mereka mengajarkan seorang pun sampai mereka mengatakan kami ini hanya sekedar fitnah saja. Fala takfur, jangan engkau menjadi kafir. Ya. Kalau berdasarkan tafsiran yang kita sebutkan tadi, siapa yang mengatakan ini? Harut dan Marut. Ketika ada yang datang kepada keduanya untuk mempelajari ilmu sihir, mereka ingatkan terlebih dahulu, innama nahnu fitnah fala takfur. Kami ini hanya sekedar fitnah. Jangan engkau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini sisi ketiga pendalilan bahwasanya mempelajari ilmu sihir adalah kekufuran. Di dalam satu ayat, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Maka mereka pun mempelajari dari keduanya apa-apa yang bisa memisahkan antara seorang dengan istrinya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Ya, di antara bentuk sihir memisahkan antara seorang suami dan istri atau sebaliknya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah, dan tidaklah mereka bisa memadharatkan seorang pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya ya ketika seorang berhasil melakukan mempelajari ilmu sihir dan dia berhasil melakukan sihir, maka itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan dan tidak ada satu pun yang terjadi di alam semesta ini kecuali atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pahami. Dan tentu di situ ada hikmah baligha, hikmah yang sangat besar. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bahwasanya sihir itu terjadi. Wa ta'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka mempelajari apa-apa yang memadaratkan mereka dan tidak bermanfaat untuk sama sekali untuk mereka. Ya, sihir ini adalah hal madarat. Walaqad alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaqa wala bi'sa ma syaru bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Dan mereka mengetahui bahwasanya siapa yang membelinya, yaitu siapa yang mempelajarinya, maka dia sama sekali tidak mendapatkan bagian di akhirat. Ya, dan sungguh jelek apa yang mereka beli, apa yang mereka jual diri-diri mereka dengannya. Ya, mereka jual diri mereka dengan apa? Dengan kekufuran. Sallallahu alaihi wasallam. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahuinya. Ya, minimal ada empat tempat di dalam ayat ini sebagaimana yang kita sebutkan. Wa ma kafara Sulaiman, satu, tidaklah Sulaiman itu kufur. Berarti siapa? Yang mempelajari sihir kufur. Ya, bukan Sulaimannya yang kufur. Sulaiman tidak mengajarkan sihir. Ya. Dan tidaklah dia kufur, tapi siapa yang kufur? Yang mengajarkan sihir. Siapa itu? Syayatin. Mereka kufur. Tempat yang kedua, walakin syayatina. Ya. Kafaru, mereka yang kufur. Yang ketiga, wa may yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah keduanya ya mengajarkan seorang pun dari ilmu sihir ini sampai mereka mengatakan innama nahnu fitnah, kami hanyalah fitnah saja, maka janganlah engkau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang keempat, walaqad alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaqa. Ya. Ini yang jelas disebutkan empat tempat ini yang menunjukkan kekufuran orang yang mempelajari sihir dan mengamalkannya. Seingat anak, Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullahu taala, beliau menyebutkan ada lima tempat dalam ayat ini. Tapi ana lupa tempat yang kelima. Ya, yang jelas empat ini yang disebutkan. Taib. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa qawluhu yu'minuna bil jibti wat tagut. Qala Umar al-jibtu as-sihru wat tagut as-syaitan. Dan firman Allah Subhanahu wa taala yu'minuna bil jibti wat tagut. Mereka beriman kepada al-jibt ya wat tagut. Al-jibt kata Umar, di sini ada tafsirnya Umar, adalah as-sihir wat tagut as-syaitan. Dan dimaksudkan dengan at-tagut adalah as-syaitan. Taib. Syahidnya dari ayat ini, yu'minuna bil jibti wa tagut, ya, yaitu min ahlil kitab. Ayat ini juga disebutkan pada bab sebelumnya, bab maja'ana ba'du hadhil ummah ya'budul awthan. Alam tara ilal ladina utu nasiba minal kitabi yu'minuna bil jibti wat tagut. Ya, alam tara ilal ladina utu nasiba minal kitab. Tidakkah engkau melihat, mengetahui atau melihat kepada orang yang diberikan bagian dari Alkitab, mereka beriman kepada al-jibti wat tagut. Ya, min ahlil kitab. Mereka beriman kepada al-jibti wa tagut. Ya. Apa itu al-jibt? Kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, al-jibtu as-sihru wa tagut as-syaitan. Al-jibt adalah as-sihir, sementara tagut adalah syaitan. Ya. Taib. Ini di dalam ilmu tafsir, ya, karena kita mempelajari ilmu usul tafsir, adalah tafsir bil misal, penafsiran ayat dengan contoh. Ya, penafsiran ayat dengan contoh. Misalnya at-tagut ini, at-tagut kata Umar syaitan. Ya. Apakah at-tagut itu hanya syaitan saja, iblis saja? Ya, kita tahu bahwasanya at-tagut, ya. Apa pengertian atau definisi tagut? Mataja wazabihi al-abdu hadda min ma'budin au majbu'in au muta'in. Ini definisinya Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Ya, dinukilkan oleh Syekhul Islam Muhammad Abdul Wahhab di akhir Usulus Salasa. Ya, di akhir Usulus Salasa. Ya. At-taghut ma tajawaza bihi al-'abdu haddah. Apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas pada sesuatu tersebut. Apakah yang dari sisi dia diibadahi atau diikuti atau ditaati. Ya. Kemudian at-tawaghit katsirah, dan tagut-tagut itu banyak sekali. wa ru'usuhum khamsah. Ya, dan ru'us, ya, pentolannya, ya, itu ada lima. Siapa saja yang lima ini? Hah? Iblis la'natullah alaih. Yang kedua, man ubida min dunillahi wa huwa radin. Man ubida min dunillah wa huwa radin. Siapa saja yang diibadahi selain daripada Allah dan dia ridha. Yang ketiga, wa man yad'u ila ibadati nafsih. Ya. Siapa saja yang yad'u, dia menyeru orang lain untuk beribadah kepada dirinya. Yang keempat, wa man yad'i, hah? Ini harusnya santri yang menjawab. Kalian hafalan usul salasa ini. Ya, kelas 11. Ya. Kalian hafalan yang mungkin alhamdulillah ana jadinya. Ya, itu enaknya jadi yang ngajar tuh itu. Ya. Bukan tidak mendapatkan manfaat. Kalian setoran, nah, yang dapat manfaat ana. Semakin menyempurnakan hafalan. Harusnya kalian yang hafal. Ini kan bagian terakhir dari usul salasa. Ya. Wa man yadda'i ilma, hah? Wa man yadda'i ilmal ghaib. Siapa saja yang mengaku memiliki ilmu ghaib. Siapa yang ngaku-ngaku punya ilmu ghaib? Ya, dukun, tukang sihir, peramal, lain-lain sebagainya. Yang kelima, dari ru'usut tawaghit, waman lam yahkum, atau waman yahkum bi ghairi ma anzalallah. Siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah? Ini lima ru'us, ya, ingat ini ru'us, pentolan-pentolan tagut. Nah, disebutkan di sini syaitan saja. Ya, disebutkan di sini syaitan. Padahal banyak, kata Ibnul Qayyim. Ini disebut penafsiran dengan menyebutkan misalnya, contohnya. Nah, ini kalau kita mempelajari ilmu tafsir atau mempelajari tafsir Al-Qur'an, ya, yang menyebutkan asar tafsir dari para sahabat, Ibnu Abbas mengatakan ini, Umar mengatakan ini, dan seterusnya, kita dapatkan banyak yang seperti ini. Nah, kaidahnya selama ini tidak saling bertentangan, ya, selama tidak saling bertentangan, kita banyak dapatkan penafsirannya. Dengan ada yang menafsirkan ini itu, ya, ada yang menafsirkan dengan yang lainnya. Selama tidak bertentangan, apa kaidahnya? Ya, dipakai semua. Ya, dipakai semua. Semuanya bisa menjadi makna dari ayat. Nah, di antara penafsirannya tagut adalah syaitan. Sahihnya di sini ajibtu as-sihr. Yu'minuna bil jibt ay yu'minuna bis-sihr. Wa tagut wa syaitan. Wa qala Jabir, at-tawaghit kuhan. Berkata Jabir, at-tawaghit kuhan. Tafsirnya Jabir, tawaghit, tagut-tagut itu kuhan, para dukun. Nah, ini juga permisal penafsiran dengan contoh. Apa maksudnya penafsiran dengan contoh? Apakah tagut itu hanya kuhan saja? Kan tidak. Ya, tapi itu kuhan termasuk. Ya, dukun termasuk. Kana yanzilu alaihimu syaitan fi kulli hayyin wahid. Yang dulu syaitan itu turun kepada mereka. Fi kulli hayyin wahid. Setiap kampung ada dukunnya. Ya, itu di zaman jahiliyah. Ya, kita sudah lewat bab yang menyebutkan tentang perkara ini. Yaitu para syaitan, ya, para jin, mereka mencuri dengar khabar dari langit. Ya. Yang saling mereka saling menopang satu dengan yang lainnya. Mencuri dengar khabar dari langit. Kemudian mereka sampaikan kepada sekutu mereka dari para dukun ini. Ya. Dari atas sampai ke bawah. Yang paling atas yang mendengar menyampaikan kepada yang bawahnya, setan yang di bawahnya, sampai disampaikan kepada jin. Ya, terkadang sebelum disampaikan kepada jin, disampaikan kepada dukunnya, ya, mereka sudah terkena syihab, ya, lemparan bintang, bintang dilemparkan kepada mereka, ya, sehingga mereka binasa dan tidak sempat mengkhabarkan kepada dukun yang menjadi sekutu mereka. Terkadang sampai kepada dukunnya, ya. Ini kita sudah pernah sebutkan bagaimana ini perawinya itu syaitan semua, ya. Perawinya itu syaitan semua sampai dukunnya. Dukun syaitan apa enggak? Syaitan juga. Ya, sementara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu saja, jangankan kita katakan dia muttaham, tertuduh berdusta, muttaham bil kadzib. Ya. Sekedar dikatakan bahwasanya dia dhaif saja, lemah. Ya, kita tidak bisa menerima langsung sanad hadis tersebut. Harus ada yang mendukungnya. Nah, ini beda kan kualitas antara ad-din, agama yang hak, ya, dengan khabar syaitan ini tadi. Satu kebenaran dibungkus dengan 100 kedustaan. Terkadang benar dan itu yang digembar-gemborkan. Oh iya benar, oh iya pernah kok benar, padahal seringnya salah. Baik. Fi kulli hayyin wahid. Nah, ini penafsirannya. Taib. Syahidnya dari ayat ini yu'minuna bil jibti wa tagut adalah tafsirnya Umar, ya, yaitu al-jibtu adalah as-sihru. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, al-ma'na al-ijmali al-ajmana al-ma'na al-ijmali lil ayatain. Yaqulu ta'ala wa laqad 'alima al-yahudu alladziina istabdalu as-sihra an mutaba'ati ar-rusul wal iman billah laman istabdala as-sihra bi kitabillah wa mutaba'ati rusulihi ma lahu nasibun fil akhirah. Wa fil ayati tsaniyah yukhbiru ta'ala 'anil yahudi annahum yusaddiquna bil jibti alladhi minhu as-sihru. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkhabarkan bahwasanya orang-orang Yahudi yang mereka mengganti mutaba'ati mutaba'atir rasul wal iman billah. Mereka menggantikan ya, yang seharusnya mereka mengikuti para rasul dan seharusnya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ganti ini semua dengan apa? Dengan sihir. Nah, mereka tahu. Dalam keadaan mereka tahu bahwasanya siapa yang menggantikan kitabullah ya, dan menggantikan mutabah mengikuti rasul dengan sihir ya, dengan sihir, malahu nasibun fil akhirah, maka dia tidak memiliki bagian di akhirat nanti. Ini salah satu dalil yang kita sebutkan juga bahwasanya mempelajari sihir itu adalah apa? Kekufuran, karena dia tidak mendapatkan bagian di akhirat. Wa fil ayati tsaniyah, pada ayat yang kedua, yu'minuna bil jibti wat tagut. Yukhbiru ta'ala anil yahudi annahum yusaddiquna bil jibti alladhi minhu as-sihru. Mereka, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa tentang Yahudi bahwasanya mereka membenarkan dan beriman kepada al-jibt, yang di antara makna al-jibt adalah sihir. Apa munasabatul ayatain lil bab? Ya, apa hubungan antara dua ayat ini dengan bab? Annahuma yadullani ala tahrimi sihri wa annahu minal jibt. Bahwasanya kedua ayat ini menunjukkan tentang haramnya sihir dan bahwasanya sihir ini termasuk dari al-jibt. Ya. Di antara mana al-jibt juga apa? As-sanam, al-authan, sebagaimana pada bab sebelumnya. Baik, di antara faedah dari ayat ini, kita sebutkan satu saja yang berkaitan dengan bab. An-nasihra minal syirki al-munafili tauhid li'annahum istihdamun li syayatin wa ta'allukun bihim. Bahwasanya sihir termasuk dari kesyirikan yang menafikan tauhid. Ya, nanti ini kembali kepada jenis sihirnya sebagaimana yang kita sebutkan. Karena ada sihir yang dia sekedar menggunakan apa? Ramuan dan obat-obatan. Ini kefasikan selama dia tidak ada meminta bantuan kepada syaitan. Tetapi sihir yang di situ dia sampai meminta bantuan syaitan, maka termasuk dari kesyirikan yang menafikan tauhid. Lianna istihdamun li syayatin wa ta'allukun bihim. Ya, karena ini bentuk istihdam, meminta bantuan kepada syaitan, dan bentuk ta'alluk, seorang itu memiliki keterikatan dan keterkaitan dengan para syaitan ini tadi. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ijtanibu as-saba'a al-mubiqat. Jauhi tujuh hal yang membinasakan. Naktafilahuna. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.